Sekali la ilaha illallah sampai malaikat maut mencabut nyawa. Apa ucapan yang terakhir? La ilaha illallah. Jangan sampai lupa mengucapkan Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa, apapun yang terjadi, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Itulah tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya biar supaya husnul khatimah, Pak Ustaz? Cara husnul khatimah harus istiqomah. Alhamdulillah ada seorang bapak-bapak, begitu saya sampaikan, kalau mau husnul khatimah, Pak, harus istiqomah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah dapat dua-duanya. Kok bisa? Rupanya nama istri pertamanya husnul khatimah. Yang kedua istiqomah. Tapi ibu janganlah tersinggung. Kamu ya, ibu kalau cerita ini, kalau gini baliklah awak. Jangan. Kalau mau balik pun tak juga tempat jalan balik penuh. Masya Allah. Tadi saya menduga ini kan suasananya redup. Panas tidak, hujan tidak. Gimana cara berdoa request cuaca macam ini? Hebat orang banyak kepala. Bisa diminta macam ini. Saya yang cemas. Doa siapa ini? Yang paling kuat berdoa, panitia. Ya Allah. Bayangkan, bertungkus lumus, memasang tenda. Itu tenda yang di sana, itu tenda acara ini, atau orang nikah? Orang nikah. Saya heran, kenapa jauh, betul? Mudah-mudahan yang menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan yang hadir acara ini, yang belum dapat jodoh, dijumpakan Allah dengan jodoh. Amin. Yang bilang amin, itu yang belum menikah. Yang sudah nikah pun. Minta tambah, Ustaz, tambah. Untuk anak-anak, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau istiqomah, maka jangan lupa meramaikan Masjid Darul. Ihsan. Darul artinya rumah. Ihsan. Merasakan kehadiran Allah. Itu kotak apa itu, Bu? Oh, kotak sodako. Tapi kenapa ibu-ibu aja yang dibawa kotak? Laki-laki tidak ada. Masih malu, Ustaz. Ada. Sengaja dibawa kotak itu ke ibu. Rupanya yang mencari duit bapak. Tapi yang megang dompet ibu. Patutlah ke ibu semua kotak. Masya Allah. Macam-macam respon ibu-ibu menengok kotak ini. Ada pura-pura ngambil gambar. Oh, tengok udah lalu. Alhamdulillah. Ada main silakan aja. Silakan. Wah, udah ke atas pula ini. Mas. 1, 2, 3. Mudah-mudahan banyak, Mas, ya. 8, 9. Yang biru nampakkan di muka. Yang 2000 di belakang. Allahu Akbar. Kotak itu yang paling penting di atas. Karena ikan patin, ikan paus. Paling bawah itu pantau-pantau. Tak boleh menyepelekan. Karena duit tak bisa dilihat dari wajah. Ada bentuknya PKI, tapi duit banyak. Apa PKI, Pak Ustaz? Pendek, kecil, hitam. Yang kebetulan sifatnya sama macam yang saya sebutkan dalam ceramah ini, jangan tersinggung. Karena beberapa kali saya ceramah, ada jamaah tersinggung, balik dari pengajian mati. Ibu yang punya kerja PNS ASN dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat uang tunjang, uang sipak, uang sundur, uang sikut, beli cincin. Begitu meninggal dunia, bisa cincin dibawa mati? Tak bisa. Yang dibawa mati mana? Itulah duit yang masuk ke dalam kotak. Kepada Bapak Kapolsek, Pak Kapolres, minta tolong diawasi kotak yang disebar sesuai baliknya segitu. Kalau memang disebar 20, balik 20. Saya bukan suuzon, tidak. Tapi ini perlu kita, karena Rengat Barat ini kan jalan lintas. Mana tahu ada yang ke Jambi, ada yang ke Medan. Makanya sudah dekat-dekat sana, tolong pantau. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Posko peduli gempa Lombok. Kita peduli Lombok, Inhu peduli. Open donasi pakaian layak. Nah, pakaian kuyak kan dia. Saya sangka tadi pakaian kuyak. Pakaian layak. Balai Tahfizul Quran Al-Hidayah, Jalan Ahmad Tahar, Pematang Rebah. Samping Raja Digital Printing. Semua jenis pakaian bawa, baik pakaian luar maupun pakaian dalam. Jalan. Karena beberapa saudara kita di sana sudah bapak-bapak berkumis pakai daster. Karena yang banyak menyumbang pakaian ibu-ibu, bapak-bapak sumbangkan pakaian. Saya tadi tidak dikasih tahu acaranya ada pengumpulan pakaian, maka tak saya bawa. Tak mungkin ini saya buka. Maka antarkan ke pos ini. Bangga saya menjadi orang Indragiri Hulu, karena selama ceramah baru inilah ada penggalangan pakaian untuk dikirim ke sana. Indragiri Hulu, Riau, Sumatera, peduli kepada saudara yang nun jauh di Lombok sana, di seberang Bali sana. Saya ingat terus Bali, tak pernah saya diusir dulu. Nah, oleh sebab itu, oh lupa mohon. Ini catat nomor 0822-8423-3715. 0821-7456-4236. 0811-7529-555. Artinya apa? Kalau ada yang mau ngasih, tak bisa datang, telepon nomor itu. Saya tak tahu tadi yang jemput atau tidak. Kasihnya nomor, saya sebutkan. Tapi nelponnya yang baik-baik. Ah, yang suka ngajak nonton. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ambil pakaian busuk? Kalau bersedekah itu lantanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Atatumfiqu mimma tuhibbun. Sampai kau berikan pakaian yang paling kau sayang. Mana pakaian yang paling kau sayang, itu yang kau berikan. Kebetulan ibu ini pakaian yang paling dia sayang, baju rok Melayu panjang. Begitu dipakai, rupanya resleting belum berpasang. Yang punya pakaian sempit, cenala lejing, jangan disedekahkan. Karena tak ada pahalanya, dosa yang mengalir. Jangan. Ini bersedekah celana lejing yang sudah hijrah-hijrah. Salah satu panitia penyelenggara ini pemuda hijrah. Kita doakan yang muda-muda mudah-mudahan hijrah. Amin. Adapun yang tua tak perlu hijrah. Memang tadi entai malaikat maut. Tak hijrah pun mati juga. Terserahlah yang tua-tua mau mabuk, mau bersinah. Silakan, silakan, silakan. Ada tu umur 70 tahun. Mau bersinah. Pergi ke lokalisasi, dimakanlah Viagra 4 biji. Begitu dimakan, mati. Macam kap 70, dikasih minyak pesawat, meletuplah. Ustaz Somad ini tak sopan bicara. Ini true story, kisah nyata. Golak ibu. Terbayangnya itu mati. Yang muda-muda ini yang penting. Kenapa begitu? Karena musuh-musuh itu selalu meraih yang muda-muda. Ingin merayu yang muda-muda. Alhamdulillah, korinya anak muda. Pembawa acaranya anak muda. Pak Bupati pernah menjadi...